بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melangsungkan membaca apa yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. قال رحمه الله تعالى واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله أو من قبل رجل من أهل البدع فهو كمن أحدثه فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. كتب ليو رحمه الله تعالى Ketahuilah bahwa agama yang atiq, agama yang atiq sebagaimana telah disebutkan pada poin yang keberikutnya, alaikum bidinil atiq, yang dimaksud dengan atiq yaitu lama, adalah mulai dari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dan pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu adalah awal perpecahan, awal perselisihan. Maka terjadilah peperangan di antara umat dan tercabik-cabik, dan ummah mengikuti ketamakan dan hawa nafsu serta kecenderungan kepada dunia. Tidak ada seorang pun diberikan kebolehan untuk mengadakan sesuatu apa yang tidak pernah ada di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak ada pembolehan seseorang untuk mengadakan sesuatu dari dirinya sendiri atau dari sisi orang yang termasuk ahlul bid'ah, maka siapa yang melakukan demikian, dia termasuk orang yang membikin-bikin perkara baru. Walaupun dia bukan pencetusnya, tetapi dia mengikuti seseorang dari ahlul bid'ah, maka dia termasuk dari orang yang membikin perkara baru. Maka barang siapa yang menganggap hal itu, atau dia berucap dengannya, dengan perkara baru itu, maka sungguh dia telah menolak sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Dia telah menyelisihi kebenaran dan menyelisihi al-jamaah, dan perbuatannya itu telah membolehkan kebidaahan-kebidaahan, dan pembolehan kebidaahan itu lebih berbahaya atas umat ini dibanding dengan iblis. Subhanallah. Barakallahu fikum, beliau telah meriwayatkan athar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang ad-din al-atiq, dan beliau menafsirkannya sendiri. Ad-dinul atiq itu apa yang dimaksud? Beliau menjelaskan, Syekh Rabi hafizahullah, setelah menjelaskan bahwa mulai dari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinul atiq, kita diperintahkan untuk kembali dan mengembalikan agama kepadanya. Kata beliau hafizahullah, bahkan agama di masa hidupnya Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian setelah wafatnya beliau, disusul dengan Khulafa'ur Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dengan ad-din al-atiq. Kemudian beliau menjelaskan, rahimahfidhahullahu ta'ala, terkait dengan terbunuhnya Uthman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, merupakan awal terjadinya perpecahan. Kita kaji bersama-sama apa yang telah menimpa umatnya Rasul alaihissalatu wassalam di masa generasi terbaik itu masih ada, untuk kita mengetahui tentang informasi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan perpecahan itu benar-benar terjadi di tengah umat ini. Terbunuhnya Uthman ibnu Affan merupakan awal al-furqah, awal terjadinya perpecahan. Kata beliau, iya. Setelah terbunuhnya Uthman, ja'atil furqah, terjadilah perpecahan. Karena Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saddan mani'an fi wajhil fitnah fitan. Karena Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, barakallahu fikum, merupakan sad, pintu, mani'an yang sangat kokoh dan kuat di hadapan al-fitan, Dan itu keutamaan bagi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di saat terbunuhnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, hasalatil furqah. Terjadi perpecahan, barakallahu fikum. Wattasa'at, melebar. Muncullah ahlus syarr. Muncullah ahlus syarr di akhir khilafah Utsman ibnu Affan, huna wa huna, muncul di sana sini. Pertama alasannya litisa'il bilad, karena semakin meluasnya negeri Islam. Lah, untuk membendung hal itu ya berat. Barakallahu fikum. Litisa'il bilad, karena meluasnya negeri daerah muslimin setelah futuhat, pembukaan negeri demi negeri, daerah demi daerah di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Keberikutnya munculnya ahlus syar di akhir khilafah Utsman ibn Affan di sana sini, karena dukhulis sufaha, masuknya orang-orang yang sufaha ke dalam Islam. Warri'a tahta royatil Islam. Ria itu kalau kita ya terjemahkan ya orang-orang gembelan, masuk ke dalam naungan al-Islam. Masuknya juga mithal zindiq ibnu Saba yang telah melakukan tipu daya terhadap al-Islam. Tiadalah dia masuk ke dalam al-Islam kecuali untuk melakukan tipu daya. Barakallahu fikum. Dengan munculnya ria itu, kan ini peluang bagi Abdullah bin Sabah untuk kemudian hayyajahum. Hayyajahum itu adalah membuat semangat mereka, membakar emosional mereka. Ya, namanya orang sufaha, ria, untuk dibakar emosionalnya itu kan mudah sekali. Karena tidak punya alat untuk menimbang. Tidak punya alat untuk mengukur maslahat dan mudharat, benar atau tidak benarnya informasi. Tidak punya. Oleh karena itu, Zindiq Abdullah ibnu Saba al-Yahud berupaya untuk kemudian melakukan pembakaran emosional ria tersebut, orang-orang gembelan tersebut. Karena ulahnya sampai kemudian berakibat terbunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ba'daha waqa'a as-sayfu alladhi qala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'a as-sayfu ala ummati lam yurfa 'anha ila yaumil qiyamah. Apabila pedang itu sudah diletakkan atas umatku, maka tidak akan terangkat hal itu sampai pada hari kiamat. Akan terus bersusulan terjadinya pertumpahan darah, barakallahu fikum. Hal itu terjadi sampai pada hari kiamat, barakallahu fikum. Pedang sudah jatuh. Dengan terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala. Kan setelah itu bersusulan fitnah terkait dengan Siffin. Ya, antara sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dengan pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Kita bayangkan, barakallahu fikum, ini sudah di hadapan pedang semuanya, menghunuskan pedang dan siap untuk melakukan pertumpahan darah. Ingat, para sahabat masih hidup di tengah-tengah mereka. Orang terbaik umatnya Rasul alaihissalatu wassalam berada di tengah-tengah mereka. Peristiwa itu tidak bisa dibendung. Ya, itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Terjadi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersusulan juga dengan perang Jamal. Yang terlibat di dalamnya istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan mengerikan fitnah itu. Sungguh amat sangat mengerikan, barakallahu fikum. Namun itu adalah kebenaran informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'a as-sayfu 'ala ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah." Barakallahu fikum. Terjadinya perselisihan di kalangan mereka bukan perselisihan dalam hal akidah dicatat, namun perselisihan itu adalah as-siyasiyah, bukan dalam persoalan akidah. Tapi perselisihan sampai kemudian terjadi pertumpahan darah besar karena persoalan as-siyasiyah. Ya, mana yang didahulukan? Mereka menuntut kepada Ali untuk kemudian, barakallahu fikum, menyerahkan mereka-mereka yang telah membunuh Uthman ibn Affan. Ingin segera untuk. Sementara Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kan tidak segampang itu akan ada, barakallahu fikum, ya, tahkim siapa yang terlibat di dalamnya, siapa yang kemudian menumpahkan darah Uthman. Ini boleh diserahkan semuanya. Di saat itu Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Namun bukan itu permasalahannya. Yaitu yang menjadi pelajaran penting, terjadinya sunnatullah azza wa jalla di tengah umat ini. Siapa yang mau untuk kemudian terjadi pertumpahan darah? Tidak ada kan? Dari para sahabat Nabi mengerti bagaimana darah seorang muslim. Namun qudrat Allah telah berbicara. Mau tidak mau semuanya itu harus terjadi, barakallahu fiikum. Walau syaa'allahu maqtatalu. Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki, niscaya tidak akan terjadi peperangan. Maqtatalu, mereka tidak akan saling bunuh-membunuh. Qudratullah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Maka di sini pelajaran yang sangat berharga yang dititipkan kita oleh Syekh Hafizahullahu ta'ala. Perselisihan itu tidak ada kaitannya dengan persoalan akidah. Namun permasalahannya adalah sia-sia. Ya, siasah, barakallahu fikum. Beliau kemudian menjelaskan, hafizahullah, wa kana qatluhu awwal al-furqah. Terbunuhnya Uthman ibnu Affan merupakan muara dari perpecahan. Sebagai bentuk realisasi dari apa yang telah diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di mana Uthman ibnu Affan qad bushira. Uthman ibnu Affan itu telah diberikan kabar gembira bahwa beliau akan masuk ke dalam surga dengan beliau akan masuk ke dalam surga bersama balwa tusibuh, bersama ujian besar yang menimpa beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, kata beliau, wal balwa hiya tasallutu haula'i alaihi Thumma qatalahu radhiyallahu ta'ala anhu. Bala yang Allah timpakan kepada Utsman ibnu Affan. Sampai kemudian beliau meninggal dunia karena bala itu adalah penguasaan mereka-mereka yang mengepung tempat tinggal beliau. Sehingga mereka membunuh Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu barakallahu fikum. Subhanallah. Sekali lagi, ini perjalanan hidup seorang sahabat yang Dzunnurain mendapatkan gelar pemilik dua cahaya, menikahi dua putri Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah meninggal kemudian diambil yang berikutnya barakallahu fikum. Itu perjalanan hidup. Sebuah qadratullah yang tidak mungkin akan ditolak, tidak bisa akan ditolak oleh siapapun. Di saat mereka datang kepada Utsman untuk melindungi diri beliau. Seberapa sih kekuatan yang datang melakukan pengepungan? Sementara kalau jikalau berfatwa atau menyuruh untuk kemudian mengusir mereka, selesai urusan. Tetapi kudratullah barakallahu fikum tidak akan berubah. Tidak akan tertukar rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus kita fahami. Kemudian kata beliau, setelah terbunuhnya Utsman ibnu Affan sebagai muara perpecahan, juga menjadi muara perselisihan. Setelahnya muncul fikratul khawarij. Muncul fikratul rawafid. Rafidah. Sampai rafidah yang ghulu, mereka Allahu aliyan. Menjadikan Ali sebagai Tuhan. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu muncul, bermunculan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Sampai datang fitnah Al-Mukhtar bin Abi Ubay. Sebagai barakallahu fikum, ya, benang merah terus berkepanjangan atau kepanjangan dari As-Saba'iyah. Yaitu Mukhtar bin Ubay, Mukhtar bin Abi Ubay. Lalu kemudian datang bid'atul qadariyah, bid'atul jahmiyah, terus menerus berkesinambungan fitnah demi fitnah barakallahu fikum wal iyadu billah. Awalnya setelah terbunuhnya Utsman ibnu Affan, akhirnya tidak ada sampai pada hari kiamat. Berarti kita tidak akan luput dari ujian itu barakallahu fikum. Kata beliau, fataharabatil ummatu wa tafarraqat huwa kadzalik. Benar-benar demikian barakallahu fikum. Oleh karena itu, tolak ukur kebenaran itu adalah apa yang di atasnya Rasul alaihi salatu wassalam dan khulafa'ur rasyidun. Ini yang menjadi tolak ukurnya barakallahu fikum. Setelah terjadinya ikhtilaf perselisihan seperti yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, marja' hum haula. Tempat mengembalikan urusan mereka-mereka yang berselisih itu adalah apa yang ada atau yang dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dijalani oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian beliau menjelaskan wattaba'atit tama'a wal ahwa. Lalu kemudian mereka mengikuti umat ini, mengikuti ketamakan, mengikuti hawa nafsu. Kata beliau, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan, Walladhi nafsi biyadihi. Mal faqra akhsha alaikum. Wa innama akhsha alaikum ad-dunya an tubsatu alaikum. Fatanafasuha kama tanafasahu. Kama tanafasaha man qablakum. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Ini adalah tafsir ucapan al-musannif. Umat mengikuti ketamakan terhadap dunia dan mengikuti hawa nafsu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Namun yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah dunia dibentangkannya atas kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia, sebagaimana telah berlombanya mengejar dunia orang-orang sebelum kalian. Keberakhiran hidup mereka, dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka. Umat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti ketamakan dunia, artinya dikuasai oleh asyahawat. Dikuasai barakallahu fikum oleh asyahawat. Mengikuti al-ahwa artinya mengikuti berbagai macam bentuk al-bid'ah wad-dhalalah. Inilah yang menjadi penyebab perpecahan. Ketamakan terhadap dunia. Dan yang kedua adalah al-ahwa, kebid'ahan barakallahu fikum. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Keberikutnya umat ini wal mail ila dunia. Ya. Kecenderungan kepada dunia ini maksudnya kata beliau ketamakan terhadap dunia kembali kepada wattaba'atit tama'a. Sehingga disinilah letaknya ma'asyiral ikhwah. Untuk kita berhati-hati. Di saat kita bergelut dengan dunia, jangan sampai merubah tabiat kita. Jangan sampai barakallahu fikum merubah tabiat yang ada pada diri kita. Dunia boleh Anda genggam. Boleh ada dalam tabungan. Tetapi jangan sampai dunia itu kemudian menguasai al-qalb. Barakallahu fikum. Jangan sampai kemudian dunia itu yang menguasai al-qalb. Dan perlu kita ingat bahwa ini merupakan sekian penyebab terjadinya perpecahan. Artinya dunia tidak akan menyatukan. Kenapa? Apalagi kita kan manusia ini punya kepentingan, punya keinginan, punya kemauan, punya ini, punya itu. Kalau sudah menggenggam dunia dengan keinginan, ya belum tentu saudara kita berkeinginan seperti kita. Ya, muncul tahasud, saling hasad menghasadi, muncul saling jatuh menjatuhkan, muncul. Semuanya bisa terjadi di dalam hidup. Maka disinilah letaknya kita duduk bersabar sesaat bersama ilmu barakallahu fikum. Karena mungkin kita akan dicoba dan diuji oleh Allah kaitannya dengan dunia. Ingat umurnya sebentar. Jangan sampai merusak diri kita. Apalagi kalau sudah merenggut terkait dengan akhirat kita. Barakallahu fikum. Ujian cuma sebentar. dari 50 tahun umur engkau, ya, berapa tahun Anda mengalami, maaf-maaf saja, ya, tidak punya apa-apa. Ayo, berapa tahun? Coba dihitung. Ya. Taruhlah dari awal hidup sampai akhir hidup, serba kekurangan. Apa artinya ini kalau pembayaran itu dengan kebaikan di akhirat yang abadi? Kan tidak ada artinya. Tapi disinilah letaknya. Kita berat untuk bisa bersabar kalau sudah berhadapan dengan dunia. Berat, barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Tetapi yang aku khawatirkan adalah di saat dibukakannya dunia. Yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dunia itu dibukakan oleh Allah azza wa jalla. Ya, subhanallah. Ini pelajaran yang sangat berharga, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan rahimani wa rahimakumullah terkait dengan persoalan kebid'ahan yang muncul di tengah-tengah umatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu catatan yang sangat penting yaitu ucapan yang terakhir, barakallahu fikum, sebagai penutup adalah huwa adarru ala hadhihi al-ummah min al-iblis. Bahwa perkara-perkara baru di dalam agama itu adalah lebih berbahaya atas umat ini dari iblis. Ya. Barakallahu fikum, dari iblis rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau menjelaskan, ibarat ini, ungkapan ini dari al-Imam Al-Barbahari rahimahullah sama seperti yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Seperti juga diucapkan oleh Abul Fadl Al-Hamadani dan murid beliau Ibnu Aqil. Dan juga diucapkan oleh muridnya Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Qalu, mereka mengatakan, ahlul bid'ah wal kadzabun adarru 'ala al-islam min ahli al-ilhad. Ahli bid'ah dan para pendusta itu lebih berbahaya terhadap Islam dibanding dengan ahlul ilhad, orang-orang mulhid. Dan mereka menjelaskan maknanya, barakallahu fikum. Kata beliau, annahum kaman yahdimul baita min dakhilihi. Mereka ahlul bid'ah wal kadzabun bagaikan orang yang menghancurkan rumah dari dalam. Menghancurkan rumah dari dalam. Ya. Setelah dihancurkan Islam dari dalam, yaftahul bab lil adu. Lalu membuka pintu untuk musuh berkuasa. Masukkan. Barakallahu fikum. Sudah dia melakukan pengerusakan dari dalam, setelah itu membukakan pintu bagi musuh. Fayadkhulu hadzal baita fahum yahdimuna fi baitil Islam wa yakhrabuna fi wa yufsidun wa yushawwihun wa ba'da dhalika yaftahuna albab lil adu liyadkhula wal 'iyadu billah. Kata beliau, keberadaan ahlul bid'ah dan kadzabun di dalam al-Islam, mereka menghancurkan rumahnya Islam. Mereka memporak-porandakannya. Mereka menghilangkan kemurnian al-Islam. Setelah itu, mereka membuka pintu bagi musuh untuk masuk ke dalamnya. Jahat kan? Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini penjelasan. Dari kalimat, wahuwa adharru ala hadhil ummah min iblis. Ahlul bid'ah itu lebih berbahaya di tengah umat ini dari iblis. Makanya kan kita kalau menemukan atau membaca ucapannya para ulama tentang ahlul bid'ah dan kebid'ahan. Kalau kita main perasaan, tidak nerima. Karena kalimat-kalimat yang luar biasa, barakallahu fikum, pedasnya. Karena mereka melakukan pengerusakan dari dalam. Lalu sudah diobrak-abrik Islam itu, dibukakan pintu musuh Allah untuk masuk ke dalamnya. Subhanallah. Kata beliau, la ya'til adu illa waqad harat kullal ma'ani wal ma'nawiyat linufusil muslimin. Tidaklah musuh-musuh itu masuk kecuali sudah hancur lebur ma'ani dan ma'nawiyat muslimin. Umur berjuang sudah, tidak punya semangat, mau ini, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti musuh kan akan gampang, mudah masuk, barakallahu fikum. Sudah dibuktikan oleh sejarah. Bagaimana pengkhianatan-pengkhianatan sebagian kelompok minar rawafid, rafidah syiah, yang telah membukakan pintu musuh untuk berbuat. Seperti apa yang diperbuat oleh Tatar terhadap negeri Baghdad. Ya, barakallahu fikum. Kemudian apa yang diperbuat oleh sufiyah, sebagian sufiyah Tijaniyah setelah mengobrak-abrik di Al-Maghrib, Maroko, barakallahu fikum, lalu mereka berada di pundaknya penjajah Perancis. Subhanallah. Jadi termasuk dari kalimat beliau, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala, berbicara terkait dengan kejahatan ikhwanul muslimin yang telah membukakan pintu bagi musuh-musuh Allah. Ucapan beliau, barakallahu fikum, yang menjadi ribut di saat itu. Kata beliau, wa innal jama'atal fulaniyah adar 'alal muslimin minal yahudi wan nasara. Jama'ah fulaniyah, ada yang dituju, ya, yaitu gerakan ikhwanul muslimin, lebih berbahaya terhadap muslimin dibanding yahudi dan nasara. Lah bagaimana ikhwanul muslimin akan apa namanya dianggap atau menerima ucapan ini? Ribut. Ya. Sampai kemudian beliau menjelaskan, jamaah fulaniyah yang dimaksud oleh beliau ikhwanul muslimin masuk ke negeri muslimin wa kharrabu fiha. Mereka melakukan pengerusakan di dalamnya. Adapun seseorang Yahudi masuk, Nasrani masuk, tidak ada seorang pun yang tahawwada wala tanassar. Tidak ada yang mau menerima Yahudi. Ya, tidak ada yang menjadi Yahudi, tidak ada yang menjadi Nasar. Akan tetapi, muslimin akan bisa menjadi atba' dolala liha'ula. Menjadi pengikut kesesatan, barakallahu fikum, mereka-mereka itu. maka mereka lebih berbahaya terhadap kaum muslimin pada agama mereka, dunia mereka, di seluruh alam. Merekalah ikhwanul muslimin. Wallahi, kata beliau, mereka adalah jembatan bagi kaum rawafid di bildan kathirah, di negeri muslimin yang banyak. Mereka datang ke negeri tauhid, melakukan pengerusakan yang sangat banyak terhadap syabab-syababnya, para pemuda-pemuda yang ada di negeri itu. Sehingga mereka jadikan para pemuda itu min ahlil bidah, dan pelindung ahlul bidah. Sungguh mereka itu lebih berbahaya dari Yahudi dan Nasara, barakallahu fikum, terhadap muslimin. Ya, kalau main perasaan, ya tidak akan menerima kalau dikatakan demikian. Tapi kita yang belajar sunnah Nabi SAW, mengerti tentang bagaimana kejahatan, kebidaahan, dosanya di bawah dosa syirik, barakallahu fikum, dan kufur, kita mengetahui hal itu. Ya, satu hal yang biasa. Dan memang pantas untuk mereka mengucapkan. Dan ini bentuk kecemburuan mereka terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, barakallahu fikum. Ya, ahlul bid'ah itu lebih adar, lebih berbahaya di umat ini dibanding dengan iblis. Faedah yang sangat besar dari beliau, hafizahullahu ta'ala, dan beliau sudah mencapai, ya, berapa kira-kira umur beliau sekarang? 90-an ada, Ustaz Abu Yusuf? Sekitar, ha? Penglihatan tanya kita berada di samping tempat beliau, barakallahu fikum, tertidur. Rahimahullah rahmatan wasiah. Al-imam, barakallahu fikum, di masa kita sekarang ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membukakan kebaikan di masa atau di umur beliau, dan keberkahan terhadap umur beliau. Wa kattarallahu bi amsalih. Semoga Allah memperbanyak orang-orang yang seperti beliau, hafizahullahu ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.